Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyul mu'minin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam penjelasan hadis madzibani ja'ian dalam permasalahan penyebutan tentang dua sebab yang bisa merusak agama seseorang. Kita telah masuk ke bagian yang kedua atau sebab yang kedua, yaitu adalah al-hirsu ala syaraf, ambisi terhadap kedudukan. Dan ambisi terhadap kedudukan ini juga kita telah masuk ke dalam bagian yang kedua pula, yaitu mencari kedudukan, mencari kemuliaan bil umuri diniyah, dengan perkara-perkara agama. Mencari kedudukan, mencari kemuliaan dengan ilmu yang dia miliki, dengan amal yang dia lakukan, dengan zuhud dan sifat-sifat lainnya, yang itu sebenarnya adalah sesuatu perkara yang seharusnya kita mengharapkan balasannya hanya dari Allah. Tetapi dengan amalan-amalan tersebut, dengan ilmu tersebut, seseorang mengharapkan kedudukan darinya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh setelah kita menyebutkan permasalahan sebelumnya, adalah termasuk mencari kedudukan atau kemuliaan dengan perkara agama adalah seseorang itu bangga atau senang untuk memperbanyak fatwa yang keluar darinya. Kemudian contoh yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa min hadzal bab aidan karahatu dukhul 'alal muluk wad-dunuwi minhum wa huwa al-babu alladhi yadkhulu minhu ulama'ud dunya ila naili syarafi war ri'asat fiha. Kata beliau, wa min hadzal bab aidan, juga dalam permasalahan ini, yakni tahdzir, peringatan mencari kedudukan dan kemuliaan dengan menggunakan perkara-perkara, dengan ilmu dan amalan soleh. Beliau di sini akan membahas panjang lebar tentang dibencinya seorang yang berilmu, seorang alim, ad-dukhul 'alal muluk, 'ala sultan, masuk kepada penguasa. Ini termasuk di antara bentuk penyakit yang melanda ahlul ilm. Kedekatan dia dengan sultan, dengan penguasa, yang dimaksudkan di sini adalah yang artinya yang dia masuk ke dalam penguasa, yakni kedekatan dia dengan penguasa, dia bergaul dengan penguasa. Kemudian dengan kedekatannya itu membuat dia terhalangi dari melakukan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar dan mencegah kemungkaran. Seseorang yang sudah biasa bergaul dengan penguasa, ya, dia akan senantiasa berusaha mencari ridhonya untuk mendapatkan manfaat dari penguasa tersebut. Ya. Dan yang namanya seorang penguasa, minhumus solihin, minhumus solihun, al-atqiya, ada penguasa yang memang mereka itu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, minhum ghairu dzalik. Dan ada di antara penguasa yang tidak demikian keadaannya. Apabila dari jenis yang kedua, ini penguasa bukan dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka dibenci. Seorang ahlul ilmu, seorang yang berilmu, itu untuk dekat dengannya. Karena seorang penguasa itu akan muncul darinya perbuatan-perbuatan kemungkaran. Ya. Kalau dia terlanjur dekat dengan penguasa, susah baginya untuk menasehati, memberikan peringatan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan susah. Maka para salaf membenci perkara tersebut. Ya. Oleh karena itu, beliau di sini penulis atau Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Wa min hadzal babi aidan," termasuk perkara yang dibenci pula dalam permasalahan ini bagi orang yang berilmu, "Ad-dukhul 'alal muluk wa dunuwi minhum," masuk kepada para raja, para penguasa dan dekat dengan mereka. "Wa huwal babu alladhi yadkhulu minhu ulama'ud dunya ila naili syaraf wa ri'asat fiha." Inilah pintu yang para ulama dunia, para ulama dunia ini kiasan bagi orang-orang yang berilmu, tapi tujuannya bukan untuk akhirat, untuk mendapatkan dunia. Inilah pintu yang mereka masuki, para ulama dunia tersebut, melalui pintu-pintu sultan, pintu-pintu penguasa, untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan. Nah, ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan apa hikmah larangan tersebut, dan beliau juga akan menyebutkan dalil-dalil atau asar-asar yang menguatkan perkara ini dibenci, perlu kita mengetahui satu hal. Keadaan manusia di akhir zaman, di akhir zaman yakni zaman yang kita hidup sekarang padanya, ini penuh dengan fitnah, penuh dengan penyelisihan syariat. Semakin jauh dari zaman nubuwah, maka akan semakin banyak kemungkaran yang kita lihat, yang akan kita dapatkan. Walaupun demikian, akan tetap, akan senantiasa ada golongan yang mereka kokoh berdiri di atas al-haq. Golongan yang mereka hidup mengamalkan al-haq, memperjuangkan al-haq, mereka itu adalah golongan yang tertolong, at-ta'ifatul mansurah. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, wahum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Mereka akan senantiasa membela kebenaran, berusaha mengamalkannya. Walaupun sebenarnya di sebagian tempat dan sebagian waktu ada keadaan yang kebaikan itu lebih mendominasi, ada di sebagian tempat, sebagian waktu sebaliknya, kejelekan yang mendominasi. Ya. Contoh misalnya kita hidup di ma'had ini, di lingkungan seputar ma'had, alhamdulillah, semoga Allah menjaganya. Ya. Kita semua berusaha di tempat ini untuk menegakkan syariat, untuk beramal soleh, senantiasa menyeru saudara-saudara kita ke dalam perkara-perkara ma'ruf dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Nah, ini suatu kenikmatan. Orang yang baik tinggal di tempat, di lingkungan bi'ah yang baik. Ya. Tetapi ada juga orang yang baik, wa qaddarallahu wa masyafa'al, belum bisa untuk tinggal bersama orang-orang yang baik atau di tempat yang baik. Dia tinggal di lingkungan yang jelek. Ini perkara yang terjadi. Ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Mau tidak mau, dia akan hidup dengan manusia yang lain, yang bermacam-macam keadaannya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, apabila seseorang dia berusaha untuk mengamalkan agamanya, menjaga agamanya, ya, di satu sisi dia di dihadapkan dengan keharusan tinggal bersama manusia yang lain, yang belum tentu manusia itu atau lingkungannya baik menurut timbangan syariat. Apa yang dia harus lakukan? Ya. Apakah dia tetap bersabar tinggal di lingkungannya? Bersamaan dengan itu dia tetap mengamalkan kewajiban-kewajibannya, ya. Baik itu kewajiban yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau kewajiban yang berkaitan dengan orang lain, ya. Ataukah dia meninggalkan lingkungan tersebut, lari dari fitnah, ya. Lari dari kejelekan. Maka di dalam perkara ini para ulama menyebutkan permasalahan ini. Di dalam masalah ini adalah mas'alatun muwazanah, yakni seseorang itu menimbang, dia melihat mana yang baik bagi dia, ya. Kalau dia memang adalah orang yang kokoh keimanannya, dia memiliki keinginan yang besar untuk beramal soleh, dan dia menganggap dirinya mampu untuk bersabar tinggal di lingkungan yang tidak baik menurut dia, tetapi disertai dengan itu dia tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya, ini afdal, ini baik. Hadis-hadis atau dalil-dalil yang datang dalam permasalahan ini, ya, apakah seseorang itu tetap tinggal di lingkungannya ataukah dia menjauh dari fitnah, masing-masing permasalahan ini ada dalil yang menunjukkan, ya. Ada dalil yang menunjukkan keutamaan untuk tetap tinggal, ada dalil yang menunjukkan untuk menjauh dari fitnah. Naam. Maka seseorang menimbang mana yang baik untuk dia. Di antara dalil hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, al muslimu idza kana yukhalitun nasa wa yasbir ala adzahum khairun minal muslim alladhi yukhalitun nasa wa la yasbir ala adzahum. Nabi mengatakan seorang muslim yang tinggal bersama manusia, dia bersabar atas gangguannya, ya. Dia tetap memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan, ya. Menyeru untuk meninggalkan kemungkaran. Khairun, kata Nabi, ini lebih baik, ya. Daripada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah manusia kemudian dia tidak sabar dengan gangguan tersebut. Ini satu sisi dalil yang menyebutkan keutamaan untuk tetap di suatu tempat mengamalkan al-haq serta berdakwah, ya. Walaupun bagaimana keadaan tempat tersebut, apakah baik ataukah jelek. Di sisi lain ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan keutamaan untuk menjauh dari kejelekan, dari fitnah. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanaman yatsba'u biha syafa'al jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir saja, yakni akan datang suatu zaman, ya, akhir zaman, yaitu zaman kita sekarang ini. Di zaman itu harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah seekor kambing, ya. Bukan rumah, bukan kendaraan, ya, bukan pekerjaan, investasi atau apa yang lain, tetapi harta yang terbaik yang dimiliki seorang muslim adalah seekor kambing. Ya. Yang dia jaga kambing tersebut tinggal di lereng-lereng gunung atau di tempat-tempat turunnya hujan. Dia lari membawa agamanya menjauhi fitnah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini dua dalil dari dua sisi, ya. Maka seorang manusia diberi pilihan, mana dia yang lebih baik baginya ketika menghadapi keadaan manusia yang mungkin itu tidak bagus kondisinya, fitnah, penyelisihan syariat. Apakah dia diam di tempat tersebut, dia memberikan nasihat, ataukah dia menjauh? Maka masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ini masalah muazanah, artinya menimbang mana yang mampu dia lakukan. Kalau dia mampu untuk memberikan takthir, pengaruh, dia mampu berdakwah, dia mampu mencontohkan perkara yang baik, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, meninggalkan kemungkaran, itu afdol, itu lebih baik. Kalau dia mampu memberikan takthir, pengaruh. Tetapi kalau kebalikannya, ya ta'athar, kalau dia justru akan terpengaruh, ya, susah matanya untuk menutup, susah telinganya untuk mendengar, yang dia lihat senantiasa kejelekan, yang dia dengar kejelekan, dia takut hatinya terpengaruh. Orang yang seperti ini lebih baik baginya untuk menghindar. Nah, wa ghalibun nas, keumuman manusia itu ya ta'atharun wala yu'athirun. Iya kan? Keumuman manusia justru mereka itu mudah terpengaruh. Jarang manusia itu bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya illa marahimar rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Rabb-nya. Demikian. Nah, kenapa permasalahan ini kita sebutkan? Artinya, dua permasalahan yang kita sebutkan ini, apakah dia diam atau dia pergi menjauh, na'am, inilah permasalahan yang disebutkan para ulama, sama seperti kedudukan seorang alim terhadap sultan, terhadap penguasa. Apakah dia mendekat dengan penguasa tersebut? Dia hidup dengan penguasa tersebut, dia memberikan nasihat-nasihat, arahan, taujih, memerintahkan kepada ma'ruf, mengingatkan dari perkara-perkara mungkar, ya. Apakah seorang alim menjauh dari sultan, dari penguasa, ya, karena takut terfitnah? Beliau akan menyebutkan nanti dalil-dalilnya. Naam. Permasalahannya sama. Seorang itu menimbang. Kalau dia mampu untuk memberikan nasihat, maka dia memberikan nasihat. Tapi kalau dia tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaklah dia menjauh dari penguasa tersebut. Demikian. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Kenapa sih? Atau apa landasannya seorang yang berilmu itu dibenci untuk dekat dengan penguasa? Di antara dalil atau asar yang beliau sebutkan di sini, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala wa kharajal imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'iyyu min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sakanal badiyata jafa, man sakanal badiyata jafa, wa man ittaba'a as-sayda ghafala atau ghafila, wa man ata abwaba as-sultani uftutina. Nabi berkata, barang siapa yang tinggal di al-badiyah, pedalaman, tempat yang jarang dihuni oleh manusia, tinggal di badu, ya, di gunung sendiri atau di sahara, ya, nah, padang pasir sendiri. La yukhalitun nas, dia tidak bergaul dengan manusia. Kata Nabi, barang siapa yang tinggal di badiah, jauh dari pemukiman manusia, jafa, akan keras perangainya. Ya. Karena kenapa? Dia jarang berinteraksi dengan manusia. Ya. Dia biasa dengan egonya. Artinya apa yang dia mau, ya dia lakukan. Tanpa melihat pertimbangan perasaan manusia yang lain. Karena memang gak ada manusia yang hidup di sisinya. Itu akan membuat perangainya keras. Ya. Karena yang namanya akhlak manusia, kelembutan manusia, itu bisa diambil atau diperoleh dengan terbiasa mukhalathah wal mu'asyarah, hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Dia bisa memiliki akhlak yang baik apabila dia bergaul dengan orang-orang yang merupakan qudwah hasanah. Dia melihat ada orang yang bagus perangainya, dia lihat, dia contoh dalam sikapnya, terlatih perangainya, baik. Tidak semua keinginannya dia lakukan, karena dia bisa menimbang, kalau saya lakukan ini mungkin bisa menyakiti saudara saya. Berbeda orang yang tinggal di badiah, ya semau-maunya, dia mau apa ya dia lakukan. Orang yang tinggal di badiah, kata Nabi, akan keras perangainya. Wa manittaba'a as-sayda ghafila. Dan orang yang mengikuti buruan, hewan buruan, dia akan lalai. Nah, ini mungkin orang yang sering berburu tahu ya. Ketika dia berburu, ya kan, dia akan perhatikan itu hewan buruannya. Ya, mungkin dia merayap dari pohon ke pohon, dari semak satu ke semak berikutnya. Dia intai terus sampai dia mendapatkan waktu yang tepat untuk membidik, menembak. Nah, ghafil, dia akan lalai. Ya. Minimal dia akan lupa zikir, ya kan? Terlupa dia dari zikirnya, konsentrasi dengan kegiatannya. Nah, bahkan orang-orang yang tidak punya iman, perkara ini akan menyibukkan dia, menelantarkan waktu sholat, ya. Jauh dari yang namanya berburu, ya, jauh dari masjid, ya kan? Nah, dari tempat sholat. Ya, meninggalkan waktu sholat. Naam. Wa man ata abwaab as-sultan uftutina. Ada huwa syahid. Ini intinya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, dia akan terkena fitnah. Naam. Yang berikutnya, qala wa kharaja Ahmad wa Abu Dawud nahwahu min hadithi Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang Naam atau Imam Ahmad dan Abu Dawud mengeluarkan yang semisalnya, tetapi dari hadis Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi hadithihi, di dalam hadis tersebut disebutkan, wa mazdada ahadun minas sultani dunuwan illa zdada minallahi bu'da. Tidaklah seseorang semakin dekat dengan penguasa kecuali dia akan semakin jauh dari Allah. Orang yang semakin dekat dengan penguasa, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wa kharaja ibn Majah min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang berikutnya, riwayat Ibn Majah dari hadis Abdullah ibn Abbas, adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Nah, kalau dalil yang sebutkan tadi, dua hadis tadi, ini hadis yang sahih, ya, rijaluhu rijalus sahih. Naam, wallahu a'lam. Nabi bersabda, inna unasan min ummati sayatafaqahuna fid dini wa yaqra'una al-Qur'an wa yaquluna na'til umara fanusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wala yakunu dhalik kama la yujtana min al-qattadi illa syauka kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah Ibnu Abbas adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, inna unasan min ummati, sesungguhnya sekelompok manusia dari umatku, saya tafaqquhuna fid din, mereka akan bertafaqquh memperdalam ilmu agama, wa yaqra'una al-Qur'an, mereka pun akan membaca Al-Qur'an, yakni mempelajari Al-Qur'an, wa yaqulun, akan tetapi mereka berkata, naktil umara, kami akan mendatangi para pemimpin, fanusibu min dunyahum, sehingga kami mendapatkan bagian dari dunia mereka. Artinya mendekat kepada para pemimpin, para penguasa, untuk mendapatkan bagian dunia. Wa na'taziluhum bidinina, tapi mereka berkata, ya, dan kita menjauhi mereka dengan agama kita, ya, artinya berusaha untuk mendapatkan dunia, tapi juga berusaha untuk mengamankan agamanya. Ya. Untuk mencari manfaat istilahnya, dekat dengan penguasa, tapi dia berusaha katanya tetap menjaga agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yakunu dzalik, itu nggak akan terjadi. Itu enggak akan mungkin, ya. Kama la yujtana minal qattadi ila syauka, sebagaimana al-qattad, yakni tumbuhan, ya, tumbuhan yang punya yang banyak durinya seperti jarum. Nah, jamak dari qattadah, dari qattadah. Tanaman qattad tidaklah dihasilkan dari tanaman tersebut kecuali duri. Kadzalika la yujtana min qurbihim ila al-khataya. Demikian pula tidaklah dihasilkan dari dekat dengan mereka para sultan kecuali al-khataya, kesalahan. Nah. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, di dalamnya ada perawi yang majhul. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, qala wa kharrajahu at-Tabrani. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Tabrani. Ini penguat, ya, hadis yang semakna. Walafdhuhu, akan tetapi lafadznya, ina unasan min ummati yaqra'una al-Qur'an wa yata'ammaquna fid-din. Ada sekelompok manusia dari umatku, mereka akan membaca Al-Qur'an dan memperdalam ilmu agama. Ya'tihim syaitanu yaqul, mereka didatangi oleh syaitan mengatakan, lau ataitumul muluka fa'asabtum min dunyahum wa'tazaltum hum wa'tazaltumuhum bidinikum. Ya, syaitan mengatakan kepada mereka, coba kalian datangi para penguasa sehingga kalian mendapatkan bagian dari dunianya, dan kalian menjauh, ya, mengamankan diri kalian dan agama kalian. Ala wala yakunu dzalik, ketahuilah itu tidak akan terjadi. Kama la yujtana minal qatadi illa syauka, kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Sebagaimana tidaklah didapati dari al-qatad itu kecuali duri, demikian pula tidak didapati dengan kedekatan dengan mereka kecuali kesalahan. Naam. Hadis yang semakna. Qala wa kharaja Tirmidzi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'awwazu billahi min jubbil hazan. Naam. Mintalah kepada Allah perlindungan dari jubbul hazan. Qalu wa ma jubbul hazan? Para sahabat bertanya, apa itu jubbu al hazan? Nabi mengatakan, qala wadin fi jahannam. تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة. Jubbul Hazan itu adalah sebuah lembah di neraka Jahannam, yang Jahannam sendiri itu meminta perlindungan kepada Allah darinya setiap hari 100 kali. Jadi itu nama sebuah lembah di Jahannam, yang Jahannam itu sendiri minta perlindungan darinya setiap hari 100 kali. Qila ya Rasulullah man yadkhuluhu, maka ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang akan memasukinya? Qala al-qurra'u al-mura'u nabi amalihim, yang akan memasukinya adalah para pembaca-pembaca Al-Qur'an. Ini orang-orang yang berilmu. Akan tetapi mereka itu riya, mereka memperlihatkan amalan-amalannya. Nah, ini ancaman yang sifatnya umum ya, kepada para qurra, yakni kepada orang-orang yang berilmu, yang membaca Al-Quran, yang mereka itu riya menampakkan amalannya, baik itu kepada manusia ataupun kepada sultan. Nah, di sini sisi pendalilannya. Qala wa kharaja ibn Majah nahwahu wa zada fihi, Ibnu Majah mengeluarkan riwayat yang semisalnya dan beliau menambahkan di sini, wa inna min abghadil qurra'i ilallah alladhina yazuruna al-umara al-jawarah, dan para qurra yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendatangi al-umara, para pemimpin, al-jawarah, para pemimpin yang jahat. Wa yurwa min hadithi Aliin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu, dan ini juga diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Ali yang semisalnya. Nah, setelah menyebutkan dalil-dalil ini tentang apa namanya larangan seorang itu masuk atau mendekat kepada sultan, kemudian beliau menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya sih? Apa hikmahnya kita itu dilarang mendekat dengan para penguasa? Naam. Beliau mengatakan di sini, qala wa min a'dhami ma yukhsha 'ala man yadkhul 'ala al-muluk adh-dhalamah an yusaddiqahum bikadhibihim wa yu'inahum 'ala dhulmihim walau bisukut 'anil inkari 'alaihim. Yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan terhadap orang-orang yang dekat dengan para penguasa yang zalim adalah dia akan membenarkan, ya, membenarkan mereka dengan kedustaannya. Nah, mereka akan membantunya di atas kezolimannya, walaupun hanya dengan diam, diam tidak melakukan pengingkaran terhadap mereka. Ini yang dikhawatirkan, ya, membenarkan kedustaan para penguasa. Nah, membantu mereka dalam melakukan kezaliman, ya, diam tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Fa inna man yuridu bidukhulihi alaihi musyarafa wa ri'asah wa huwa harisun alaihima la yaqdum alal inkar alaihim. Karena orang yang masuk dekat dengan penguasa, yang menginginkan kedudukan, kepemimpinan, dia berambisi dengannya, itu tidak akan bisa mengingkari penguasa tersebut. Ya. Nah, jelas. Ya. Dia akan merasa lemah karena terlanjur dekat dengan penguasa tersebut. Dan yang namanya seorang penguasa, seorang amir, seorang khalifah, itu biasanya memiliki dua macam bitonah. Bitonatul umara wal khulafa, kawan dekatnya, orang dekatnya penguasa itu ada dua macam. Ada bitonatul khair, kawan dekat yang baik, ya, orang dekat yang baik, penasehat, ya kan, menasehati penguasa, memberikan arahan kepada mereka, tidak boleh ini, ini tidak baik, ini tidak benar, ini haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini bitonah yang baik, pemberi nasihat. Ada bitonatus su, yang kedua, orang dekat yang jelek, ya, membisikkan kejelekan-kejelekan kepada penguasa. Minimalnya dia diam kalau penguasa melakukan kejelekan dan kezoliman, tidak mengingkari. Ini bitonatus su. Nah, nah, kalau seorang penguasa, orang dekatnya adalah jenis yang kedua ini, yang jelek, nah, maka akan yang apa yang akan keluar, yang nampak, yang dilakukan oleh seorang penguasa itu tidak lain adalah kezoliman, kejelekan. Nah, seseorang yang telah terlanjur dekat dengan puasa, dia tidak akan mampu untuk menasihatinya, karena memang tujuannya dekat dengan penguasa adalah untuk mendapatkan kedudukan. Kalau dia sampai mengingkari penguasa, penguasanya marah, ya, maka dijauhkanlah orang tersebut, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini kejelekan. Di antara hikmah dilarangnya seseorang itu dekat dengan penguasa. Bal rubbama hassana lahum ba'dhu af'alihimul qabihah. Bahkan terkadang dia menganggap bagus sebagian perbuatan jelek para penguasa. Taqarruban ilaihim, dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan mereka, ya. Liyah suna mauqi'uhu indahum wa yusa'iduhu ala gharadihi, supaya tempat atau posisinya itu aman, semakin baik, ya kan? Nah, dan para penguasa itu membantu dia untuk mendapatkan tujuannya, ya. Dia bisa mendapatkan kedudukan, kemuliaan. Nah, ini di antara hikmah dibencinya seseorang dekat dengan penguasa. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan hikmah ini, penyebutan hikmah ini. Qala wa kharaja al-imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihih min hadis Ka'b bin Ujrah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh al-imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Ka'b bin Ujrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayakunu ba'di umara'u faman dakhala 'alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu wa laysa biwaridin 'alayyal hawdha. Akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin, barang siapa yang dekat dengan mereka, membenarkan kedustaan mereka, membantu mereka di atas kezaliman, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya. Dia tidak akan mendatangi telagaku, dia tidak akan bersamaku di telaga, ya, telaga Nabi nanti di akhirat. Wa man dakhala 'alaihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu. Dan barang siapa yang masuk kepada penguasa tidak menolong mereka di atas kezalimannya, tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia adalah dariku dan aku darinya. Dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Wa waridun 'alayyal haud, dan dia akan bersamaku di telaga. Naam. Wa kharaja al-Imam Ahmad ma'na hadzal hadis min hadis Huzaifah wa Ibn Umar wa Khabbab ibn al-Aras wa Abi Sa'id al-Khudri wa Nu'man ibn Bashir. Naam. Hadis yang kita sebutkan pertama tadi, di situ ada kelemahan, akan tetapi punya syawahid, punya penguat. juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad semakna dengan hadis ini, dari hadis Hudzaifah, hadis Ibnu Umar, hadis Khabbab, hadis Abi Sa'id, hadis Nu'man Ibn Bashir. Ini penguat hadis tersebut. Naam. Wallahu a'lam. Nah, di sini mungkin ada permasalahan. Bagaimana dengan orang yang ingin masuk kepada penguasa dengan tujuan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Seorang alim datang kepada penguasa untuk mengajak dia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah penguasa tersebut dari kemungkaran. Apa hukumnya? Nah, permasalahan ad-dukhul 'alal umara yuradu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Masuk, mendekat, mendatangi penguasa dengan tujuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa hukumnya? Naam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan dan sebagian tetap melarang. Pendapat yang kedua inilah yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Kita baca. Qala waqad kana katsirun minas salaf yanhauna 'anil dukhul 'alal muluk liman arada amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkar aidan. Banyak di antara kalangan para salaf yang mereka juga tetap melarang seseorang itu dekat dengan penguasa walaupun tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun tujuannya itu, ya. Qala wa mimman nahha an dzalika Umar ibn Abdul Aziz wa Ibn al-Mubarak wa Tsauri wa ghairuhum min al-a'immah. Di antara yang melarang adalah Umar ibn Abdul Aziz, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Tsauri dan yang selainnya dari kalangan para a'immah rahimahumullah jami'an. Naam. Ini semuanya tujuannya adalah untuk al-ihtiyat, untuk berhati-hati, ya. Mura'atan niyyah, menjaga niat. Terkadang ada orang yang niatnya datang masuk kepada para pemimpin untuk amar ma'ruf nahi mungkar, summa tataqallab, kemudian niatnya itu berbalik, ya. Kita tidak tahu. Nah, bisa saja niat itu menjadi berubah. Maka untuk menghindari perkara tersebut, para sebagian para salaf melarangnya, tetap melarangnya. Wa qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah laisal amiru nahyu 'indana man dakhala 'alaihim fa amarahum wa nahahum innamal amiru an-nahyu man itazalahum. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Jarh wa Ta'dil dari Abdullah Ibnu al-Mubarak, beliau berkata, bukanlah menurut kami yang dikatakan orang yang memerintah dari perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar itu adalah orang yang mendatangi para pemimpin dan memerintah mereka dan melarang mereka. Akan tetapi orang yang memerintah terhadap perkara ma'ruf dan melarang dari perkara mungkar adalah orang-orang yang menjauhi mereka. Naam. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Baz pernah ditanya, lantas bagaimana, ya, seorang yang berilmu, seorang talibul ilmi misalnya, atau seorang alim ingin menasihati para ulama atau para umara. Beliau ditanya, mal amalu ladzi tabarru'a bihi dhimmatu talibul ilm alladzi la yastati'ul wusul ila al-umara wal wuzara was salatin. Lantas apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu untuk menggugurkan tanggung jawabnya, ya, agar dia tidak berdosa maksudnya, yang mereka yang dia tidak mampu untuk datang mendatangi para pemimpin, para perdana menteri atau para penguasa, bagaimana caranya? Syekh Ibnu Baz mengatakan qala yaktub, dia menulis, ya, dia menulis. Nah, maka dikatakan kepada Syekh, qad la yasilul kitab, terkadang tulisan itu enggak sampai wahai Syekh, enggak sampai kepada para penguasa. Qala yuballighu man yasilu ilaihim wa bidzalika tabarra azimatuh, maka dia menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikannya. Ini dia mencari perantara. Dengan demikian telah gugurlah tanggung jawabnya. Naam. Artinya dia tetap berusaha, ya, menasihati para penguasa dengan tulisan misalnya disampaikan kepada para penguasa. Naam. Tidak secara langsung datang duduk dekat dengan penguasa. Nah, apa sebabnya disebutkan di sini? Qala Syekh, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa sababu hadza ma yukhsha min fitnati dukhul alaihim. Sebabnya kenapa mereka para salaf melarang untuk datang mendekat kepada para penguasa adalah dikhawatirkan, ditakutkan mereka akan terfitnah. Fa inna nafsa qad takhayyala lil insani idza kana ba'idan anhu annahu ya'muruhum wa yanhahum wa yaghlid alaihim. Dikhawatirkan fitnah, karena yang namanya jiwa itu terkadang manusia itu dia berhayal, yakni dia memikirkan, ya, apabila dia jauh, ketika dia jauh dengan seorang sultan penguasa, dia membayangkan dirinya dia bisa masuk, ya, masuk ke penguasa, menasehatinya, na'am, ya, melarangnya dari perkara yang mungkar, dia bisa tegas, itu yang dia pikirkan, yang dia khayalkan. Fa idza syahadahum qariban malati nafsu ilaihim, tapi kalau ketika dia dekat, ya, dia lihat penguasa tersebut, nah, hati jiwa itu akan timbul kecondongan kepada penguasa tersebut, ya, ketika melihat penguasa, ya, mungkin berubah sifatnya atau sikapnya, ya, mungkin jadi ciut duluan, jadi takut, atau apa namanya, muncul sifat atau apa perasaan iba terhadap penguasa tersebut. Ini fitnah, ya, niatnya bisa berubah. Li'anna mahabbata syaraf kaminatun fi nafsi lahu wa nafsu tuhasinu lahu dzalika wa mudahanatuhum wa mulatafatuhum. Karena kecintaan terhadap ambisi, terhadap kemuliaan itu tersimpan di dalam dirinya, ya. Dirinya itu menganggap baik, menganggap bagus kedudukan tersebut, ya. Sehingga dia bermudahanah, na'am, berlemah lembut dengan penguasa tersebut. Yang dimaksudkan mudahanah di sini adalah seseorang itu meninggalkan agamanya, yakni meninggalkan kecemburuan terhadap agama, kemudian meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar, supaya mendapatkan maslahat duniawi. Nah, Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, al-mudahanah itu maksudnya tarkuddin li solahid dunia, meninggalkan agama untuk maslahat duniawi. Ya. Ketika dia masuk kepada penguasa, enggak bisa dia nasihati penguasa tersebut. Naam. Ya. Berubah niatnya. Ya. Akhirnya dia bermudahanah. Dia apa namanya mengorbankan agamanya untuk dunianya. Naam. Ini di antara hikmah sebab dilarangnya masuk atau dekat dengan penguasa. Qala wa rubama mala ilaihim wa ahabbahum, terkadang bahkan dia akan mendapatkan kecondongan dalam dirinya kepada para penguasa, dia menjadi cinta terhadap penguasa. Wala siyama illa tafuhu wa akramuhu, terlebih lagi kalau penguasa tersebut bersikap lembut kepada dia, memuliakan dia, masyaallah, ya, disambut, ya kan, datangannya dijamu. Wa qabila dzalika minhum. Naam. Sehingga dia menerima dari penguasa tersebut. Ya. Qala waqad jaro dzalika li ibni Ta'us ma'a ba'dil umara bihadrati abihi Ta'us. Fawabbaha Ta'us ala fi'lihi dzalik. Beliau menyebutkan ada suatu kejadian. Ini terjadi. Anak dari Ta'us, anak beliau, ya. Abdullah bin Ta'us Ibn Kaisan masuk dekat, mendekati, mendatangi sebagian para pemimpin dalam keadaan abinya, yakni Ta'us, hadir di sisinya. Nah, maka Ta'us mencela anaknya tersebut dari perbuatannya. Artinya tidak setuju dengan perbuatan anaknya dekat dengan penguasa. Qala wa kataba Sufyan Ats-Tsauri ila Abbad ibn Abbad rahimahullah wa kana fi kitabih iyyaka wal umara an tadnu minhum aw tukhalithahum fi syai'in minal asya'. Di antara tulisan Sufyan Ats-Tsauri kepada beliau, beliau menulis, hati-hati engkau terhadap para pemimpin, engkau dekat dengan mereka, engkau bergaul dengan mereka. Wa iyyaka an tukhda'a, dan hati-hati engkau itu tertipu. Wa yuqalu laka la tushaffa wa tudra'u an madlumin aw turaddu madlamat aw turaddu madlamatun fa inna dhalika khadi'atu iblis. Naam. Hati-hati kamu terfitnah, tertipu, dikatakan kepadamu engkau akan diberikan syafaat, engkau akan dijauhkan dan dihindarkan dari kezaliman, yakni iming-iming dari penguasa. Ini adalah tipu daya iblis. Wa innamattakhadha fujarul qurra sullama. Hanya saja dekat dengan penguasa, masuk penguasa, ini adalah jembatan yang dijadikan oleh fujarul qurra. Para pembaca-pembaca Al-Qur'an, orang-orang yang berilmu, yang mereka ini fajir, yang jahat. Naam. Sekali lagi permasalahan ini adalah masalah muazanah, artinya menimbang. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, seseorang melihat, ya, mana maslahatnya. Apabila dia mendapati dirinya bisa untuk menegakkan amar ma'ruf, bisa untuk mencegah dari kemungkaran, dia menasihati penguasa, maka itu adalah amalan yang besar, ya. Bahkan itu sebuah jihad. Akan tetapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, naam, niatnya bisa berubah, maka hendaknya dia menjauhi dari perkara tersebut. Wal afu minkum alal italah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqallahu aljami'. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.